punya karyawan ratusan ribu atau di kantor Allah baru dia kelewat semuanya hormat, padahal kalau pulang titip-titip cilaka apa pulang kata anak-anak gitu, dihormat di mana-mana amat sendiri gak pengen ketemu. Ini apa artinya? Anak yang paling dekat, paling tahu, paling merasakan. Udahlah, jangan ketipu kita ya oleh pangkat gelar yang Allah ujikan kepada kita, jabatan, kedudukan, penampilan. Jangan merasa cakep, itu kulit milik Allah, benar. Karena merasa gagah, rupawan, cantik, jelita, jadi lupa dia sibuk aja ngedempulin wajah. Tiap malam wajah dibersihkan pakai milk cleanser, benar gitu. Supaya putih direndam pakai soft clean. Ini wajah, aduh, kalau mau dandan mungkin ya. Meniki gitu di depan cermin itu khusus sejam. Hei sholat menggesit pangkas. Ini teh apa-apaan? Topeng aja yang dibagusin. Mulai takut enggak matching antara bros, bondu, slop, sapu tangan, warna jam, terkenal naon. Ah, ngapa-apalah kita bukan siapa tahu hatinya lebih bersih dari kita, benar? Jangan ikut campur, ah. Lihat yang matching, maunya. Maaf ya, Mak ya, saya masih belum pernah jadi perempuan. Bukan belum pernah, tidak pernah, dan tidak akan pernah seumur-umur. Ah, sudahlah. Kita jangan kemakan oleh topeng, setuju? Masa tadi topeng seumur-umur sampai tua, sampai mati teh nggak pernah jujur, tetap nipu diri, ngebohongin diri. Ciri orang yang ngebohongin diri masih sibuk dengan menuntut orang lain, menghormati, memuliakan, memperlakukannya spesial. Kalau bertamu ingin, kalau jalan ingin paling depan. Kalau duduk ke bagian belakang tersinggung, padahal kalau dibeberkan airnya itu di pesawat dijatuhin. Tapi masa terhormat ingin duduk di kelas bisnis, padahal kalau dibeberkan airnya, dijeblosin ke penjara bisnis ya. Alah, ayo ah, jalan lucu semua. Ini kenapa jadi pada nangis gini bapak-bapaknya? Saya juga sedih. Nah, segitu aja lah jadi seberat ya pengajiannya. Para pendengar, tolong diberi kesempatan kepada yang belum pernah telepon sama sekali ya. Yang sudah telepon, alhamdulillah nanti ada waktunya lagi ya. Yang belum pernah telepon sama sekali boleh ikut gabung dalam ya obrolan tafakur ini. Topeng, Allah memberikan tiga tutup. Satu, Allah nutupin kita dengan kulit. Ini kulit ini perannya luar biasa Pak. Karena kalau di ujung itu aja oleh Allah dibuka kulitnya, udah beda nih. Pakai bedak, pakai lipstick misal ya itu. Terus ininya oleh Allah diambil kulitnya, tinggal kelihatan tulang hidung, itu beda. Ada yang oleh Allah diuji begitu, tapi kalau hatinya baik tetap mulia ya. Tapi secara umum kulit ini yang nutupin kita. Nah kalau kelihatan tulang-tulang tengkorak kita mah ada di sini pakai lipstick tengkorak kelihatan, nah, tetap beda ya. Benar? Ini kan kita ada tren begini karena dibuka aja oleh Allah 2 cm gitu di kulit ini sehingga dalamnya kelihatan. Dan mudah bagi Allah mengambil kulit ini. Yang kedua, tutupnya adalah orang-orang yang tahu mikiran kita.

Seperti ibu-ibu yang punya rumah lagi nyapu di depan, ada yang nyebut di beach. Apa kamu bibi-bibi? Ibunya tuan rumahnya aja enggak. Apaan kamu? Saya tuan rumahnya. Iya Debbie, saya juga ngerti. Bibi mau ngaku-ngaku tuan rumah juga apa? Walah, kenapa tersinggung disebut bibi ya? Berarti somse tuh. Bibi itu bukan pekerjaan hina, benar? Kalau bibinya lebih bertakwa, lebih mulia daripada majikan. Sama dengan bapak juga bos, lagi nunggu mercinya datang. Bapak diam di pinggir jalan, nyender ke motor, terus datang. Mam, anda orang kacik pedas. Mam, nyebut mam. Alah, yang penumpang ter. Ayo, lah mojik. Mam, mantis. Saya lagi nunggu mercy. Iya, saya juga nanti pengen mercy. Ayo, cepet-cepet. Kalau kita marah dianggap tukang ojek, berarti kita sombong tuh meremehkan ojek. Padahal tukang ojek itu soleh mah tetap mulia. Ya, halo penonton silakan. Yang terhubung dengan telepon Ibu Aisyah dari Ciparaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Ibu. Ibu siapa namanya? Itu ibu-ibu. Iya. Itu ibu-ibu ya? Iya. Ibu muda ya? Iya. Masih muda, tapi sudah beranak dua. Oh ya, setengah tua berarti ya. Silakan. Ada yang bisa dibantu? Apa yang terpikir dan terasa? Iya, ini papa kepikir, tapi susah banget gitu. Harus ada punya waktu menyendiri itu, ya? Iya, kadang juga gitu, tapi kok susah banget. Pengen tetap siapa, intikoman itu susah gitu, ah, gimana ya? Jadi gini, pada waktu tahajud tuh, jangan semuanya dipakai sholat. Waktunya tuh, ya? Bangunnya lebih awal, tidurnya lebih awal, sholat sunnah dua rakaat yang bagus gitu, tenang ya. Udah gitu duduk, zikir, kan Allah lagi ngeliatin, mulai buka tuh ya, siapa diri kita. Astagfirullahaladzim, ingat masa lalu kita, aduh nanti kalau sudah mulai dosa-dosa besar terlihat nanti lama-lama dosa sedang, lama-lama dosa kecil. Kalau udah bisa di penghujung malam nangisnya kan nangis yang tulus ya, nggak perlu orang lain tahu, hanya ingin Allah aja. Makanya nggak harus duaan dengan suami dengan istri, tahajudnya tidak harus selalu ya, ada kalanya yang bagus karena nanti suka jaim nangisnya juga. Padahal mah nggak sedih-sedih amat, tapi untuk apa tuh mengancam suami lah ya. Ini tangisan saya tangisan yang dalam nih, kamu jangan ganggu saya. Saya ucapnya nggak sesibuk masuk gitu. Nah, jadi nggak ikhlas. Lo sudah berangkat dari Ciparai? Ya, selanjutnya. Baik, silakan sahabat MQ di 0222017076 bisa kembali bergabung. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung juga. Saya dari Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bebas itu gimana Pak? Masih aja di Padalarang. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ya Ramadan. Kita di dalam berkuasa untuk berkah, berkah untuk semuanya. Amin, amin. Iya, saya kan sering dihina oleh orang dari tahun 80-an karena urusan anak jalanan gitu ya. Bagi saya itu kalau dihina, suka bersyukur, kadang-kadang gitu. Tapi kalau anak buahnya atau anak jalanannya dihina, kepala-kepalanya meledak gitu. Dan sampai pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal saya itu udah ke DLT ya. Akan ke DLT, saya itu ke DLT tambah O gitu. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik, eksen, gitu. Sebelah lagi akan 3M, saya kan anak-anak banyak jalanannya, malah dari 10 M. Menyongkan dapat, bukan ratus, saya bersama setiap saat. Tapi semua dan kebuka amaran gimana ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teko hanya mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi. Di dalam madu keluar. Di dalam comberan keluar. Jadi kalau orang menghina itu bukan sedang menjelek-jelekan kita. Orang yang menghina itu sedang mempertontonkan kejelekan dirinya sendiri. Karena kalau hatinya baik, keluarnya baik. Kalau hatinya busuk, ya keluarnya busuk juga. Jadi sebetulnya orang yang menghina kita pun sedang pamer kehinaan dirinya sendiri. Masa kita jadi ikut pamer juga? Saya juga hina loh, monyong lu, lu yang monyong. Padahal ketika nyebut monyong, itu pasti monyong. Karena gak bisa monyong, gak bisa. Makanya, tapi saya sambil ngomong gini tuh ya, sambil mikir, saya udah gini belum ya. Karena tetap baik jengkel ya. Misalkan ada orang yang ngomong, monyet lo, kan intinya dia tuh rambun ya. Tidak tahu jenis-jenis monyet. Atau memang kita ada kemiripan itu masalahnya ya. Tapi kan kita bukan monyet idealnya. Monyet tuh, bukan beres ya. Itu jawaban aku yang agak menyalak aja. Nah hadirin, cuma gak selesai. Kita gak boleh diatur oleh keburukan orang lain. Dengar, kita tidak boleh diatur oleh keburukan orang lain. Maksudnya, kalau orang lain ngomong jelek, kita ngomong jelek. Orang lain menghina, kita menghina. Orang lain membeberkan aib kita, kita beberkan. Berarti kita udah gak punya pegangan. Hidup kita cuma ikut-ikutan aja kejelekan. Lu mau ngapain kuliah tinggi-tinggi, ha? Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Mau ngapain ikut ke pengajian siang malam? Kalau bisanya cuma niru keburukan orang. Itu mengata korban. Tahanlah. Kalau orang lagi pamer kejelekan, ya udahlah kita pamer kebaikan kepada Allah. Ya. Terakhir. Baik, silakan selamat ini kembali untuk bisa bergabung di 0252-201-7076. Alhamdulillah, sudah ada yang kembali bergabung di 0252-201-7076. Ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kan saya cerita di tadi jarak. Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah selama ini sering dengerin tausiah baik di langsung maupun di radio, sangat bermanfaat sekali ya. Alhamdulillah. Ini saya mau bertanya gimana sih caranya untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat sedikit-sedikit dari majelis taklim, kan kita bisa bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya dan tetap istiqomah gitu ah. Karena kata aku sendiri kan salah satu orang yang menyesal di akhirat kelak itu orang yang memberi ilmu tapi tidak mengamalkannya, seperti itu ah. Tahu dari mana itu? Dari SMS saya? Itu melihat di FB gitu. Oh, di Facebook ya. Iya. Orang yang menyesal itu adalah, coba sebutkan Facebooknya, jadi tidak ada lupa latinnya. Cuman salah satunya aja sih yang saya ngasih ini. Oh nggak bisa, harus tiga-tiganya itu tiga, kan dulu ya soalnya. Cuman saya lupa dulu itu saya lupa. Cuman apa ya, yang saya ingat itu aja sih yang paling terakhir itu. Nggak bisa, ya harus ingat. Terima kasih deh. Iya, cuman ya sampai. Halo, tunggu dulu. Kita kan baru kenalan ya. Sudah berapa lama dengar radio? Dari udah mulai lama sih, dari tahun berapa ya? 2008 lah. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih. Kok bisa dengar? Gak tahu dari mana? Ya, karena tahu dari teman aja. Kalau itu kan datang sering ke DP, mau jumat gitu kan. Alhamdulillah pada saat mau sabar juga. Ngerasa apa ya? Kenang gitu. Aku nanti tuh malah jadi lagi main nana terus kita. Alhamdulillah kata teman, setel aja tuh radio pagi-pagi lumayan gitu.